السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أهلا ومرحبا بطلاب العلم. الحمد لله، segala puji dan syukur hanya milik Yang Maha Kuasa. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atau dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini yang cerah ini di tempat yang penuh berkah ini, insyaallah kita bersama-sama bermajlis, duduk di majlis ilmu, majlis yang akan mengkaji Al-Quran dan Sunnah, majlis yang dihadiri oleh para malaikah, dan majlis yang tidak akan pernah sengsara orang-orang yang hadir di dalamnya. Ini merupakan nikmat yang sangat mulia. Di tengah-tengah kesibukan manusia mencari dunia dan terlena dengan kemewahan dunia, kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, para syabab, thullabul ilm, untuk duduk di majlis ilmu, mengkaji dan membahas dan mencari warisan yang ditulis dan diwariskan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara daurah seperti ini bermanfaat bagi kita seluruhnya yang hadir dan yang mendengar, dan menjadi hujjah bagi kita semua, bukan hujjah atau bukan bumerang bagi kita. Para thullabul ilm, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dimaklumi, pembahasan kita pagi hari yang mulia ini tentang atau membaca kitab Fadhlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaq karangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini merupakan pembahasan yang sangat mulia, terkhusus di zaman-zaman sekarang ini. Dan lebih spesifik lagi bahwasanya kita datang ke kulliyati al-Imam Syafi'i ini adalah untuk menuntut ilmu. Maka merupakan taufik yang sangat baik sekali. Topik yang sangat baik sekali dan judul yang sangat bermanfaat. Kita membahas tentang masalah ilmu, tentang hakikat ilmu, apa saja ilmu atau ilmu yang bagaimana yang kita tuntut, dan bagaimana karakter para thullabul ilm dan juga kemuliaan-kemuliaan yang diraih oleh mereka. Mudah-mudahan kitab yang bagus ini bisa kita selesaikan pada selama daurah berlangsung. Ikhwatul iman, para thullabul ilm dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kitab Fadhlul Ilmi Salaf ala Ilmi Al-Khalaq, tentunya sebelum hal itu kita ingin menjelaskan biografi singkat tentang sosok pengarang kitab yang simple, singkat dan padat dan syarat dengan makna ini. Beliau adalah al-Imam al-Hafidh, al-Faqih, al-Muhaddith, al-Mu'arrikh, al-Wa'idh Abdul Rahman bin Ahmad bin Rajab bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abil Barakat Mas'ud Al-Salami Al-Hambali Al-Baghdadi Thumma Dimashqi. Kunyahnya adalah Abu Al-Faraj Zainuddin, dikenal dengan Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi beliau adalah seorang hafiz yang banyak menghafal hadis dan juga al-faqih. Beliau juga ahli sejarah, sejarawan. Dan beliau juga al-wa'id, yang ahli atau kelebihan beliau memberi nasihat, penasihat. Al-wa'id, al-wa'ad. Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab bin Hasan bin Muhammad bin Abil Barakat Mas'ud Al-Salami Al-Hambali Al-Baghdadi Thumma Dimashqi. Dilahirkan di kota Baghdad, sekarang daerah Irak, ya, Baghdad, bulan Rabiul Awal tahun 736 Hijriah. Kemudian pada umur, dalam umur atau 8 tahun, beliau dibawa oleh orang tuanya pindah ke Damaskus, ya, di daerah Syam, ya, Damaskus sekarang Dimashq. Beliau besar dan dibesarkan dan berkembang, tumbuh di keluarga yang ilmiah, keluarga yang memperdulikan dan memperhatikan ilmu. Selama beliau di Dimashq, beliau tekun menghadiri majelis-majelis para ulama, para muhaddisin. Beliau banyak duduk bermajelis di majelisnya Hafiz Zainuddin Al-Iraqi. Begitu juga banyak mulazamah pada Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Imam Ibnu Qayyim, tentu para tulabul ilmi maklumi siapa sosok ulama tersebut. Beliau adalah murid senior Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau juga termasuk ulama yang zahid dan wari', ya, yang zahid, ahli ibadah. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau, beliau orang yang lebih banyak menyendiri dalam hidupnya dan tidak, dalam arti kata tidak sibuk berbaur dengan manusia, mengkaji atau membahas ayat mereka, tapi hidup lebih menyendiri karena lebih memfokuskan masalah ibadah dan ilmu. Dan beliau juga ahli ibadah dan orang yang selalu qiyamul lail mutahajjidan muta'abbidan mutahajjida. Beginilah kita melihat bagaimana sosok para ulama, ahli ilmu dan ahli ibadah. Karena ilmu buahnya adalah ibadah. Kemudian beliau diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa, dalam ungkapan, dalam menjelaskan perkara agama dengan bahasa yang mudah dipahami dan enak didengar, mudah dipahami dan menyentuh hati. Oleh karenanya beliau juga diberi keistimewaan oleh Allah orang yang mampu memberikan nasihat dan memberikan kajian-kajian umum pada masyarakat yang bisa menyentuh hati mereka. Kemudian beliau dengan kesungguhannya dalam mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat dan ilmu, maka beliau telah menulis banyak karya ilmiah. Beliau tuangkan ilmu yang dia dapatkan dalam bentuk karya ilmiah, baik dalam kitab-kitab yang besar atau risalah-risalah yang kecil yang membahas tentang hadis, tentang fikih dan yang lainnya. Maka di antara kangen beliau Jami' Ulum wal Hikam fi syarhi 50 haditsan min Jawami'il Kalim, yaitu syarah Arba'in Nawawiyah, dan ini masyhur di kalangan para ikhwah thullabul ilm. Begitu juga kitab Lataiful Ma'arif fima limawasimil ami minal wada'in, kita akan membahas tentang rutinitas ya, ibadah amal di sepanjang tahun ya, bulan-bulan Ramadan, bulan Syaban. Kemudian dilengkapi pembahasan tersebut dengan menjelaskan hal-hal yang berkembang di kalangan masyarakat tentang ritual ibadah di bulan-bulan tertentu yang tidak ada landasannya, seperti di Rajab, bulan Syaban dan yang lain-lainnya. Itu dijelaskan oleh beliau dalam kitab tersebut. Itu juga beliau punya kitab Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari. Jadi sebelum Ibnu Hajar menulis kitab Fathul Bari itu telah ada sebelumnya Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab, tapi kitab ini tidak lengkap. Beliau meninggal sebelum menyempurnakan karangan tersebut. Begitu juga beliau mempunyai kitab Syarh Ilal At-Tirmidzi. Jadi Al-Imam At-Tirmidzi di akhir kitabnya membahas masalah ilal hadis, dan itu disyarah oleh Al-Imam Ibnu Rajab, dan itu kitabnya telah dicetak. Begitu juga di antara karangan beliau yaitu risalah kecil tapi bermanfaat tentang keutamaan kalimatul ikhlas, dan juga kitab yang sangat baik ini atau mulia ini, yaitu Fadl Ilmi Salaf wal Ilmi Khalaf. Nazaratullahul Ilmi sangat dianjurkan untuk membahas dan mengkaji, membaca dan mutala'ah kitab Al-Imam Ibnu Rajab, sebab metode beliau dalam menyampaikan, dalam syarah itu banyak diwarnai oleh metode gurunya yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi banyak menimba dan ilmu Al-Imam Ibnu Qayyim sehingga dituangkan dalam karya-karyanya ilmiah beliau yang sangat bermanfaat. Itu diantara serangan atau karya ilmiah beliau, tentunya masih banyak. Dan ada kitab yang dicetak sebanyak 3 jilid, itu judulnya Majmu' Rasail Ibnu Rajab. Ini dikumpulkan risalah-risalah yang singkat ya, yang kecil, itu dikumpulkan dalam satu majmu', kumpulan kitab dijamakan oleh pencetak kitab tersebut, yaitu Majmu' Rasail Ibnu Rajab. Itu dijual dan juga telah dicetak dan bermanfaat insyaallah bagi para thullabul ilm. Adapun kemudian beliau wafat pada tahun ya, dengan waktu yang penuh dengan ilmu, amalan, ibadah, dan menebarkan ilmu. Beliau sebagaimana manusia biasa ya, wafat dan meninggal dunia di Damaskus. Damaskus pada tahun 795 Hijriah. Kalau kita kurangi dengan 736 berarti umurnya lebih kurang 69 tahun ya. Al-Imam Ibnu Rajab hidup lebih kurang 69 tahun ya, penuh dengan hidup dengan ibadah, ilmu, dakwah dan karya tulis yang bermanfaat, menulis karya ilmiah yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Itu secara singkat ya tentang biografi Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu kita ingin mengkaji kitab Fadlul Ilmi Salaf, keutamaan ilmu salaf di atas ilmu al-khalaf. Nah, sebelum kita membaca tentu kita ingin mengetahui tentang apa itu as-salaf dan juga al-khalaf. Ya. As-salaf sebagaimana yang antum ketahui, dan itu diambil dari kalimat salaf Itu secara bahasa adalah man taqaddamaka min abaika wa ajdadika, orang yang mendahuluimu dari kalangan dari orang tuamu dan juga kakek-kakeknya, atau generasi yang mendahuluimu itu dinamakan dengan salaf. Itu akan tapi maknanya secara istilah itu lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, bukan sekedar orang yang mendahului kita saja, kan, tapi dikaitkan dengan karakter dan sifat orang yang mendahului tadi. Itu secara istilah. Makanya apabila dikatakan as-salaf, maka yang dipahami dari ungkapan tersebut dalam keilmuan ahli sunnah dan karangan-karangan para ulama, itu jelas orang-orang yang baik, orang-orang pilihan yang telah mendahului umat ini. Oleh karenanya dalam hal ini para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan salaf adalah generasi terbaik dari umat ini yang telah mendahului generasi terbaik dari umat Islam yang telah mendahului kaum muslimin dalam seluruh kebaikan, dalam keilmuannya, dalam ibadahnya, dalam ketakwaannya, akhlaknya, muamalah, dan dalam segala aspek agama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia itu adalah generasi yang hidup di zaman ini. Kemudian yang datang sudah mereka, kemudian yang datang setelah mereka. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya orang-orang yang hidup di zaman beliau, kemudian yang datang setelah itu, yaitu tabi'in, kemudian yang datang setelah tabi'in, tabi'at tabi'in, adalah manusia yang terbaik. Sebab beliau mengatakan khairun nas. Khairun nas. Mereka yang terbaik. Dan ini kalimat yang umum, yang tidak ada lafaz atau kalimat yang menghususkan keumuman makna tersebut. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan makna dari khairun tadi, bahwasanya ini menjelaskan bahwasanya salaf, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in, merupakan generasi yang terbaik dalam seluruh aspek agama. Bab sekiranya mereka hanya generasi yang terbaik dalam sebagian aspek agama, dalam sebagian perkara agama, tentu mereka bukanlah generasi yang terbaik. Khairun nas qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Jadi itu yang dimaksud dalam istilah ilmu akidah atau dalam pembahasan masa keilmuan ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukanlah salaf itu sekte atau golongan pemahaman, tidak, tapi merupakan metode atau tuntunan atau manhaj yang harus diikuti dalam beragama. Sebab Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan persyaratan, menjelaskan persyaratan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan untuk masuk surga itu dengan mengikuti mereka, orang-orang yang telah mendahului kita dalam kebaikan tersebut. Qala Allah taala was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Apa kata Allah? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada, dzalikal fawzul 'adzim. Jadi as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu, al-awwalun, yang awal dari kalangan muhajirin wal ansar, kemudian walladzina taba'uuhum biihsan, dan mengikuti mereka dengan baik. Nah, mengikuti mereka dengan baik berarti mereka yang mendahului kita adalah orang yang telah berjalan di atas kebaikan. Kemudian Allah menyebutkan walladzina taba'uuhum biihsan, mengikuti mereka dengan baik. Maka radhiyallahu anhum, Allah meridha kepada mereka. jika Allah telah ridha pada seorang, maka tidak akan memurkainya, tidak akan membencinya. Waradu'an, mereka juga, ini merupakan konsekuensi dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ridha kepada Allah, ridha kepada agamanya, kepada rasulnya, pada ajaran agama yang mulia ini. Kemudian, wa'adda lahum jannat. Allah siapkan surga bagi mereka yang mengalir di bawah sungai-sungai. Kemudian Allah perkuat makna tersebut dan menjelaskan bahwa itulah keuntungan. Dzalikal fawzul 'adzim. Keuntungan yang, kesuksesan, keberuntungan yang sangat besar. Jadi, bukanlah salafus soleh itu sekte, tidak. Bukanlah golongan, bukanlah hizb, tidak. Bukanlah satu pergerakan, tidak. Tapi merupakan sistem, merupakan pola, merupakan metoda atau manhaj, jalan yang harus ditempuh dalam memahami agama. Ini yang harus diperhatikan. Oleh karenanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin al-mufadi. Ikutilah oleh kamu sunnahku dan sunnah para khulafa' rasyidin. Jika sekiranya mengikuti mereka bukanlah suatu hal yang wajib atau bukanlah jalan yang ditempuh untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, tentu Rasul tidak akan memerintahkan mengikuti para khulafa' rasyidin. Dan ini bukan khulafa' rasyidin saja, tapi manhaj para sahabat secara keseluruhan. Sebab Rasulullah menyebutkan di sini, yaitu mereka yang paling mulia di kalangan para sahabat tersebut, yaitu para khulafa', kemudian secara khusus lagi Rasulullah menyebutkan bahwasanya jalan seluruh para sahabat itu adalah jalan yang terbaik, yang selamat dan sukses, bahagia dan selamat dari segala kebatilan. Jadi hadis ini khusus tentang khulafa, tapi juga mencakup secara makna tentang seluruh para sahabat. Sebab manhaj para sahabat secara keseluruhan adalah hujjah, secara keseluruhan ijma mereka adalah hujjah. Oleh karenanya dalam hadis istiraqul ummah, Rasulullah SAW menjelaskan, tatkala ditanya siapa golongan yang selamat itu, beliau menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi. Lihat, ma'ana alaihi wa ashabi. Dalam hadis ini umum, ashabi, seluruh sahabat. Dalam hadis, alaikum bisunati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ini menghususkan dari keumuman tersebut bahwa mereka adalah yang paling mulia dari seluruh para sahabat tersebut. Maka mereka yang terpilih menjadi khulafa'. Nah, jadi hakikat manhaj salaf bukanlah suatu golongan atau sekte, bukanlah partai, bukanlah hizb, akan tapi merupakan manhaj, jalan ya, yang harus ditempuh dalam beragama, yang harus ditempuh dalam beragama. Bahkan di dalam hadis, dalam Al-Quran juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kewajiban mengikuti jalan mereka dan bahaya menyelisihi dan keluar dari jalan mereka. Ancamannya yaitu kesesatan di dunia dan neraka di akhirat. Qala Allah Ta'ala, "Wa may yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masir." Barang siapa yang menentang rasul setelah datang petunjuk dengan nyata padanya dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, maka nuwallihi ma tawalla, Allah palingkan dia kemana dia ingin mengarah, mana dia ingin menuju, kemana dia ingin menghadap, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau kesesatan, tidak dibimbing Allah, dibiarkan oleh Allah. Nah, ini ancaman di dunia, kesesatan yang akan menimpanya, kesesatan. Di akhirat asyad, lebih bahaya lagi, lebih dahsyat, yaitu jahannam wa nuslihi jahannam wa sa'at masir, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dan itulah tempat kembali yang paling jelek. Para ikhwah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu itu segelintir dari ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan tentang hakikat dari manhaj salaf tersebut, bahwa disimpulkan dari sebagian dalil dan argumentasi tadi bahwasanya merupakan suatu kewajiban dan kepastian untuk mengikuti manhaj para haula yaitu as-salafus saleh dalam segala perkara agama dan akidah, di antaranya dalam perkara ilmu. Dan inilah yang ingin jelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab Fadhlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Ini sebagian, bukan masalah ilmu saja, masalah amalannya, masalah akidahnya, dan seluruh aspek agama. Nah, itu tentang pengertian salaf. Jadi bukan sekte. Nah, dan oleh karenanya, kalau kita ingin mentadabur lebih mendalam lagi, kalau sebenarnya kita merenungi dan kita membaca surah Al-Fatihah yang selalu kita ucapkan dalam setiap rakaat sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, timbul pertanyaan pada kita, siapa orang-orang yang telah berjalan di atas siratal mustaqim tadi? Allah menjelaskan siratal ladina an'amta alaihim. Jalan siapa ini? Jalan yang telah mendapat petunjuk, jalan yang lurus, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logika, secara akal yang sehat, mungkinkah yang dimaksud dengan jalan siratul mustaqim itu jalan orang-orang yang lahir di abad sekarang ini? Akal yang saya tidak menerima seperti itu. Karena jelas ayat itu turun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karenanya, tentu pertama sekali yang dimaksud oleh siratul mustaqim itu jalan yang lurus adalah jalannya Rasulullah. Jalannya generasi terbaik yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan orang-orang yang telah mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Ini makna dari siratul mustaqim. Coba Allah mempertegas dalam ayat lain, "Wa hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi." Inilah jalanku yang lurus, yaitu wahyu yang diturunkan oleh Allah. Itulah jalannya Rasulullah SAW. Karena mereka telah mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sehingga Allah muliakan mereka, Allah beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa may yuti'ir rasul Allah wa rasulahu wa ulaika ma alladziina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina wash-shuhadaa'i was-shaalihiin wa hasuna ulaika rafiqan. Mereka para nabi, orang-orang siddiqin, salihin, orang-orang saleh, seluruh para sahabat orang-orang yang saleh. Maka mereka dinamakan salafus saleh. Nah, was-shuhadaa', mereka para syuhada' yang telah berjuang mengorbankan harta mereka, segala yang mereka miliki untuk menegakkan agama Allah, memperjuangkan Rasulnya. Kemudian dipertegas ada ula wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah orang yang teman, sahabat, ya, yang paling baik. Jadi intinya, tatkala kita meminta ihdinas siratal mustaqim, itu pada dasarnya kita meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan para salafus saleh. Itu artinya. Itu artinya, oleh karenanya mengikuti manhaj salafus saleh itu merupakan perkara yang wajib. Sebenarnya jalan yang harus kita tempuh, yang diperintahkan oleh Allah untuk menempuh dan menelusuri jalan tersebut untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek agama, di antaranya permasalahan ilmu. Naam. Oleh karenanya Al-Imam Abu Muzaffar Sam'ani dalam kitab Al-Intisar li Ashabil Hadith menjelaskan syiaru ahli sunnah ittiba'u salaful ummah. Simbol beragama ahli sunnah itu adalah mengikuti salaful ummah. Siapa mereka? Itulah sahabat. Begitu juga kata Al-Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan wa syiaru ahli bid'ah tarku intihali madhhabis salaf. Dan simbol seluruh ahli bid'ah adalah meninggalkan madhhabus salaf. Jadi itu, sekalipun mereka berbeda dalam pemikiran, ideologi, pemahaman, akidahnya, tapi semuanya sepakat dalam meninggalkan madhhabus salaf. Nah, oleh karenanya kata Syekhul Islam, la aiba 'ala man adhhara madhhabus salaf wa intasaba ilayhi aw i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu fa inna madhhabus salaf la yakunu illa haqqan. dalam majmu' fatawa, dalam majmu' fatawa Nasalah jilid 4. Kata beliau, tidak ada celaan bagi orang-orang yang memperlihatkan manhaj salaf dan menisbatkan diri kepadanya. Sesungguhnya bal akan tetapi kata beliau, wajib hal itu diterima dari orang yang memperlihatkan manhaj salaf, mengajak manusia kepada manhaj salaf, ya, dan menisbatkan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tidak. Ya. Kemudian bahkan wajib diterima dari mereka, dari orang yang memperlihatkan hal itu, karena madhabus salaf la yakunu illa haqqa, karena madhabus salaf itu tiada lain kecuali kebenaran, tiada lain kecuali kebenaran, karena ini tazkiyah dari Rasulullah SAW yang menjelaskan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang berjalan di atas apa yang aku ikuti dan juga para sahabatku. Ini tazkiyah, rekomendasi dari Rasulullah SAW dan juga sebelumnya dari Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Itu ya pembahasan singkat tentang as-salaf. Adapun al-khalaf itu secara bahasa adalah orang yang datang man khalafa min abaihi, mimman taqaddamahu min abaihi wa ajdadihi, orang yang datang sepeninggal orang-orang yang telah mendahului dia dari kalangan orang tuanya atau kakek-kakeknya atau generasi sebelumnya, itu secara bahasa. Akan tapi maknanya lebih spesifik lagi tatkala makna tersebut bila berhadapan dengan kalimat salam, terkhusus dalam pembahasan masalah akidah. Kalau secara bahasa adalah khalaf itu orang yang belakangan, yang datang di belakangan hari, maka dalam masalah ilmu akidah apabila kita mendengar khalaf, itu maknanya tertuju pada ahlul bid'ah wal ahwa atau ahlul kalam, ahlul kalam bid'ah wal ahwa. Sekalipun secara bahasa ya mencakup orang yang datang, orang-orang yang baik yang datang mendahului, yang datang setelah orang-orang yang mendahului mereka, dan juga mencakup orang-orang yang bejat, orang-orang yang sesat yang datang setelah juga yang mendahului mereka. Nah, makanya sebagian ulama salaf mengatakan berdoa semoga kita menjadi khairu khalafin li khairi salaf, begitu. Orang yang belakangan yang baik yang mengikuti salaf yang terdahulu, orang-orang yang baik. Nah, oleh karena itu yang dimaksud dengan khalaf di sini adalah orang-orang yang menyelisihi madhab salaf. Itu maksudnya. Dan orang-orang ahlul bidah yang datang sepeninggal salaf yang menyelisihi kebenaran atau sunnah. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Rajab. Sehingga kalau kita melihat penjelasan beliau tentang ilmu-ilmu yang muncul setelah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan juga yang diamalkan oleh para sahabat, kita akan melihat ada ilmu-ilmu yang dibuat-buat oleh orang-orang ahli bidah wal ahwa seperti ilmu kalam, ilmu nujum dan ilmu sihir dan yang lain-lainnya yang diamalkan oleh mereka. Nah, para ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam penggunaan kalimat salaf tidaklah ya terlarang atau khalaf apabila yang dimaksud adalah ya orang yang datang sepeninggal orang yang mendahulunya. Jadi kalau lebih spesifik kita mendapatkan dalam dalam ilmu, dalam kamus keilmian, maka maknanya lebih spesifik berkaitan dengan orang-orang yang menyelisihi madhab salaf dalam keilmuannya. Nah, keutamaan ilmu salaf ala khalaf. Jelas as-salaf itu adalah orang-orang yang mulia dan utama dalam segala agama. Sehingga ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama menjelaskan tentang hakikat madhab salaf itu adalah mereka mengatakan madhab salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Madhab salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Madhab salaf itu selamat, yang paling selamat, yang paling berilmu dan paling bijaksana. Berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh orang-orang ahlul kalam, mereka mengatakan madhabus salaf masalaf aslam wa madhabul khalaf a'lam wa ahkam, kata mereka. Jelas perkataan yang batil. Bagaimana jelaskan Syekhul Islam dalam kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah. Nah, Jadi madhabus salaf adalah yang selamat, selamat yang berilmu dan bijaksana. Nah. Nah. Kemudian kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab ini tentang fadhul ilmi salaf ala ilmi khalaf, itu beliau ingin menjelaskan intisari dari kitab ini. Pertama, beliau ingin menjelaskan tentang pembagian ilmu atau keutamaan ilmu. Dan ingin menjelaskan juga tentang pembagian ilmu. Kemudian karakter para ulama, karakter para penuntut ilmu, thullabul ilm. Dan pertanda ilmu-ilmu yang bermanfaat dan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ini merupakan materi atau topik yang sangat bagus sebelum kita melangkah lebih jauh dalam menuntut ilmu. Apa saja ilmu yang kita pelajari? Ilmu yang bagaimana yang kita pelajari? Kemudian, bagaimana kita bisa mengetahui apakah ilmu yang kita pelajari itu ilmu yang bermanfaat atau tidak? Itu terlihat dari aplikasi dari ilmu tersebut. Nah, kemudian kita akan mulai membaca kitab Fadhul Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf ini. Nah, beliau memulai kitabnya dengan basmalah, ya, sebagaimana manhaj para ulama dalam menulis karya ilmiah mereka. Itu selalu mulai dengan bismillah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam rangka mencari keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tabarruk bismillah dalam hadis, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, sekalipun diperselisihkan tentang derajat hadisnya, tapi secara makna itu sahih, yaitu kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah wa bihamdillah la bi'alain bahwa akta, itu terputus, tidak sempurna. Nah, kata para ulama, hadis tersebut sekalipun ada yang membaikkan, ada yang menghasankan, akan tapi kalau kita lihat dari riwayat yang lain dan juga dilihat dari metode Al-Quran dan juga sunnah, kita mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai ayat-ayat Al-Quran dengan bismillah, kecuali surah Al-Bara'ah. Kemudian juga kita mendapatkan Rasulullah SAW menulis surat-surat yang ditulis, yang dikirimkan kepada penguasa, ya, para pemimpin, raja di zaman beliau, itu dengan memulai bismillah. Dan juga kita melihat perintah dalam juga banyak hal disuruh kita memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam rangka mengikuti Al-Qur'an dan meneladani sunnah, maka Imam Ibnu Rajab memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau juga minta pertolongan kepada Allah, Rabbi a'inni ya Karim. Rabbi a'in ya Karim. Ya Allah, yang Maha Mulia, berilah pertolongan. Nah, begini seharusnya seorang thalibul ilm dalam memulai setiap amalan atau ibadah terkhusus dalam menuntut ilmu. Sebab kita melihat dalam surah Al-Fatihah mendapatkan perintah, kita membaca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tidak akan mungkin terlaksana iyyaka na'budu, yang tujuan kita untuk beribadah dan menuntut ilmu adalah ibadah, kalau Allah tidak memberikan pertolongannya kepada kita. Jadi berusaha dan juga minta pertolongan kepada Allah. Kesuksesan seorang, keberhasilannya tergantung pada kesungguhan dia dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar kesungguhan tapi Allah tidak memberi pertolongan, tidak akan berhasil. Tapi yang biasanya merupakan sunnatullah, jika seorang bersungguh-sungguh menempuh, menelusuri jalan kebaikan, maka Allah akan memudahkan jalan tersebut. Akan menunjuki dia kepada kebaikan. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh menelusuri jalan kami, jalan kebaikan, menuntut ilmu, ibadah, amal dan seterusnya, maka Allah akan tunjuki dia. Naam. Jadi jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbi ajmain wa sallim tasliman katsira. Nah. Kemudian amma ba'd. Selanjutnya kata beliau, "Fa hadhi kalimatun mukhtasara fi ma'na al-ilm wa inqisami ila 'ilmin nafi'in ila 'ilmin nafi'in wa 'ilmin ghairi nafi'in. Wa at-tanbihi ala fadli 'ilmi as-salam ala 'ilmi al-khalq wa naqulu wa billahi musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah." Jadi dalam mukadimah ini beliau menjelaskan intisari dari kitabnya. Ini merupakan penjelasan yang singkat, ya, yang ringkas tentang makna atau hakikat ilmu dan pembagian ilmu pada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga sebagai, ya, untuk mengingatkan tentang keutamaan ilmu salaf atas ilmu khalaf. Kemudian dia mengatakan, ya, dengan meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, beliau juga kembali mengatakan wabillahi musta'an. Nah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, qad dzakara Allah taala fi kitabihi al-'ilma taratan fi maqam al-madh, wa huwa al-'ilmu an-nafi', wa dzakara al-'ilma taratan fi maqam adh-dhamm, wa huwa al-'ilmu alladhi la yanfa'. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang ilmu, terkadang dalam konteks al-madh. Apa itu madh? Pujian, dipuji oleh Allah. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi setiap kita mendapatkan dalam Al-Quran penjelasan tentang ilmu dan itu dalam konteks pujian, dalam keadaan pujian, dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah, sebutkan kemuliaan para penuntunnya, itu ilmu bermanfaat. Sebab segala yang dipuji oleh Allah itu bermanfaat. Segala yang dipuji oleh Allah disyaratkan dan bermanfaat. Wa dzakara al-'ilma, dan terkadang Allah menyebutkan ilmu dalam konteks adzab, itu celaan. Dicela oleh Allah. Ya, akan disebutkan oleh beliau nanti ilmu-ilmu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian beliau mulai menyebutkan tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat. Qal fal amal awal, adapun yang pertama, ilmu yang bermanfaat, fa mathalu qawlihi ta'ala bima fadhamithu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini istifham al-inkari. Ya. Jawabannya jelas. Jelas tidak sama. Tapi pertanyaan dalam bentuk, dalam konteks mengingkari. Ya. Istifham al-inkari. Dan dalam pertanyaan tersebut terkandung makna pujian terhadap orang yang berilmu dan celaan terhadap orang yang tidak berilmu. Sehingga Allah tidak menyamakan antara mereka. Tidak sama orang-orang yang berilmu, ya, dengan orang yang tidak berilmu. Jangankan dalam pandangan syariat, dalam konteks kacamata dunia saja, itu tidak sama. Orang yang punya keilmuan tentang dunia tidak sama dengan orang yang jahil. Apalagi dalam masalah ad-din. Tentu yang dimaksud di sini adalah al-ilmu syariat. Ya, ilmu syariat. Jadi seluruh hal-hal yang dipuji oleh Allah tentang masalah keilmuan dalam Al-Quran dan juga hadis, dalam hadis yang dipuji oleh Allah dalam hadisnya, itu semuanya berkisar tentang masalah ilmu syariat. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadati selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Tiada ilah yang berhak diibadati selain Allah, dan juga para malaikat ikut bersaksi, dan juga para penuntut ilmu, orang-orang yang diberi ilmu, qa'iman bil qist, dalam keadaan menegakkan kebenaran. Al-qist, jelas persaksian la ilaha illallah kan, ya, merupakan keadilan yang paling utama. Ya, qa'iman, yaitu dengan dalam keadaan menegakkan, qa'iman berdiri, ya, tegak. Qa'iman bil qist, menegakkan keadilan. Jadi kalimat la ilaha illallah merupakan keadilan yang paling utama. A'dalul al-'adl, ya, huwa la ilaha illallah. Wa adlamul dhulm adalah asy-syirk. Nah, kezaliman yang paling zalim adalah kesyirikan. Nah, ayat yang mulia ini dalam surah Ali Imran, kalau kita cermati dan kita tadabbur, itu menjelaskan tentang keutamaan ilmu dari banyak sisi. Sisi yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan ya para penuntut ilmu itu memilih dari sekian banyak manusia, yaitu para penuntut ilmu, orang yang diberi ilmu dalam persaksian yang sangat mulia ini. Yang bersaksi adalah Rabbul Alamin, yang disaksikan adalah perkara yang paling mulia, yaitu apa? At-Tauhid. Yang bersaksi ajallu a'zamu syahid, dan juga yang disaksikan a'zamul masyhud, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada persaksian yang paling mulia selain la ilaha illallah. Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Al-Azim, Al-Karim, Al-Azim, Al-Jalil, yang maha mulia. Jadi Allah, Zat yang maha mulia, bersaksi tentang perkara yang sangat mulia, yaitu la ilaha illallah. Kemudian dalam persaksian tersebut Allah mengikutsertakan para malaikat yang merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah, pilihan Allah, yang didekatkan oleh Allah kepadanya, diberi kemuliaan oleh Allah. Kemudian juga di sekian manusia, banyaknya manusia itu dipilih para orang-orang yang mulia, yaitu para penuntut ilmu. Nah, ini jelas kemuliaan yang sangat besar. Kemudian juga dalam persaksian tersebut terdapat pujian, tentunya rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala bagi para penuntut ilmu. Kemudian Allah menyebutkan sifat mereka dengan ilmu, menyifati mereka dengan ilmu. Nah, ini menjelaskan pada mereka, kita bahwasanya merekalah orang-orang yang memiliki keistimewaan dalam masalah ilmu. Na ulul wa ulul ilmi wa ulul ilma dar. Ya syahidallahu annahu la ilaha illallah huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Jadi mereka orang yang berilmu. Ini jelas kemuliaan bagi mereka karena mereka orang yang berilmu. Kemudian juga dalam persaksian tersebut ya terdapat keistimewaan, yaitu rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, di mana orang-orang yang berilmu itu orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, dan mereka lah orang-orang yang memikul dan mengemban ilmu tadi. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin hudulus yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Jadi akan mengemban ilmu ini orang-orang yang terpercaya, bukan orang pembohong. Para thullabul ilmi hendaknya punya sikap sifat al-adl, jujur. Dan mereka yang dipilih oleh Allah untuk mengemban ilmu. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin 'udulu. Yang akan mengemban ilmu ini dari setiap generasi, yaitu apa? Udul, orang-orang yang terpercaya, orang yang adil. Mereka yanfuna anhu tahrif al-ghalin, mereka akan menafikan, membersihkan dari ilmu tersebut, menepis dari ilmu tersebut, tahrif al-ghalin, penyelewengan orang-orang yang berlebihan, yang melampaui batas, wa intihal al-mubtilin, dan juga penafsiran orang-orang yang berbuat kebatilan, wa ta'wil al-jahilin, dan pentakwilan orang-orang yang jahil. Jadi siapa yang akan menepis, yang akan membersihkan ilmu dari pemikiran-pemikiran yang batil, pentakwilan-pentakwilan yang sesat, siapa? Para ulama, para thullabul ilmi al-udul. Mereka para penuntut ilmu yang adil, yang jujur, yang ilmunya berlandaskan pada ilmu Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi dari ayat yang mulia ini jelaslah bagi kita keutamaan para penuntut ilmu. Untuk lebih luasnya bisa antum melihat kitab Miftah Daris Sa'adah karangan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang penjelasan tentang hadis-hadis atau Al-Qur'an yang menjelaskan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Beliau panjang lebar menjelaskan tentang ayat yang mulia ini. Kitab Miftah Daris Sa'adah jilid yang pertama. Di antaranya juga ayat yang menjelaskan waqur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, ya Allah, ya Rabbku, tambahlah ilmuku. Jadi Allah memerintahkan kepada nabinya untuk meminta tambah dalam masalah keilmuan. Dan tidak didapatkan di dalam Al-Quran perintah untuk meminta tambahan dalam suatu perkara kecuali ilmu. Oleh karenanya dalam sebagian hadis Rasulullah mengatakan wazidni ilma, sebagai aplikasi dan penerapan terhadap ayat yang mulia ini. Beliau dan sebagai riwayat Rasulullah SAW menjelaskan Rabb wazidni ilma. Seperti itu. Jadi waqur rabbi zidni ilma, ini menjelaskan pada kita tentang keutamaan ilmu. Sebab kalau seandainya ilmu itu bukanlah sesuatu yang mulia, maka tentu tidak ada faedah dan manfaat untuk kita memperbanyak. Tapi tatkala ilmu itu sesuatu yang mulia, ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan, itulah sumber kebaikan, maka kita harus memperbanyak mendapatkan ilmu agar lebih banyak mendapatkan kebaikan. Nah, seperti dalam hadis lain jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "May yuridillahu bil khairan yufaqihuhu fid din." Nah. Baik. Wa qawluhu innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hanya yang takut kepada Allah dari kalangan para hambanya adalah para ulama. Ini keistimewaan menjelaskan pada kita buah dan manfaat dari ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu sebenarnya dijelaskan nanti oleh Imam Ibnu Rajab, bahwa ilmu yang menanamkan sifat takut, khasyah, muraqabatullah, pengagungan pada Allah, kemuliaan, memuliakan Allah, kecintaan, sifat takut, sehingga dia selalu menghadirkan keagungan Allah dalam dirinya, sehingga setiap tingkah lakunya, perilakunya, gerak-geriknya selalu dia perhatikan. Jangan-jangan di antara perbuatannya itu dimurkai dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama, para penuntut ilmu. Makanya kalau para penuntut ilmu adalah orang yang tidak memperhatikan hal ini, terjerumus ke dalam maksiat dan dosa, makanya ini adalah orang yang jahil, bukan orang yang, sekalipun dia belajar, sekalipun kuliah di STDI, Imam Syafi'i, atau kuliah di mana saja, belajar ilmu, tapi tidak memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Ya. Larangan dilanggarnya, kemudian perintah ditinggalkannya, tidak takut kepada Allah, tidak menjaga batasan-batasan, rambu-rambu agama, keluar dari rel-rel agama. Nah, dan apabila menyendiri, dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka jelas itu orang yang jahil. Sekalipun dia kuliah di kuliah di Imam Syafi'i, di Dirasat Islamiyah, atau di Jami' Islamiyah, atau di tempat-tempat yang lain, itu orang yang jahil. Maka sebagian salaf mengatakan, kafa bil khasyati ilma, cukuplah sifat takut, ya, khasyah yang ada pada diri saya itu merupakan ilmu. Nah, wa kafa bil ghururi jahla. Nah, dan cukuplah sifat terlena, tertipu, sombongan itu merupakan suatu kejahilan. Baik. Wa ma qassa subhanahu min qissati Adam wa ta'limi al-asma wa ardihim 'ala al-mala'ika. Dan juga apa yang diceritakan adalah tentang kisah Nabi Adam dan Allah mengajarkan padanya tentang nama-nama benda, nama-nama segala benda, kemudian wa aradahum, kemudian ia sampaikan hal itu diutarakannya kepada para malaika, dan kemudian Allah menyebutkan wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, maha suci engkau ya Allah, kami tidak mengetahui hal itu kecuali apa yang telah kamu ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, engkau Allah yang maha alim, maha berilmu dan maha bijaksana. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan oleh Allah pada Nabi Adam yang tidak diajarkannya pada malaikat. Baik. Kemudian juga apa yang diceritakan oleh Allah tentang kisah, ya, Nabi Musa dan Nabi Musa dengan Khidir, ya. Khidir. Atau Khidir, naam. Di mana Nabi Musa ingin, ya, menambah ilmu, kemudian beliau ingin mencari muallim. Ya. Nah, Allah tunjukkan pada seorang hamba Abdul Saleh Khidir dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sementara ilmu itu tidak diberikan pada Musa. Dan kita mengetahui bagaimana ceritanya, kisahnya dalam surah Al-Kahfi, bisa antum baca kembali, dan itu menjelaskan pada kita bahwasanya ilmu itu yang sesuatu yang mulia, dicari. Harus pergi rihlah, ya, dicari ilmu tadi. Kalau ingin dapat ilmu, duduk di rumah, di ruangan yang ber-AC, semuanya datang ilmu, ya, ilmu laduni, dapat ilham mimpi, ini bukan metode dalam mencari ilmu. Nah, alhamdulillah, dengan kedatangan antum semua dari sebagian luar Jawa dan daerah yang jauh, itu merupakan salah satu sunnah para ulama, para anbiya dan para ulama dalam menuntut ilmu. Datang, ilmu itu ya'ti, ilmu itu yu'ta wala ya'ti, seperti itu. Ilmu itu harus didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Dari subuh kan juga tak mau nerima, apalagi mau mendatangi. Ini kan aneh dalam kehidupan manusia zaman sekarang ini. Nah, ilmu tak mau didatangi, bahkan sebagian sudah didatangi, Pak, ini buku yang bermanfaat, tak mau juga mengambil, membeli, bahkan gratis, kan begitu. Nah, ini jelas metode yang salah dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu kita datangi, datangi, menempuh perjalanan, kesusahan dalam menempuh perjalanan yang jauh itu harus merupakan konsekuensi dalam menuntut ilmu. Sebagaimana juga Nabi Musa, Musa seorang nabi datang berjalan dengan pembantunya, ya, berjalan untuk mencari Abdul Saleh, seorang hamba yang saleh, beri ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Khadir. Nah, beliau ceritakan bagaimana kisahnya dalam surah Al-Kahfi, silakan dibaca surah Al-Kahfi kembali. Nah, ini menjelaskan pada kita keutamaan ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda? Bolehkah aku mengikutimu agar kamu mengajarkan kepada saya apa yang telah kebenaran atau hidayah atau petunjuk kebaikan yang telah diajarkan kepadamu? Ya, boleh kamu ikuti dengan catatan kamu harus sabar, jangan bertanya. Tapi Musa tidak sabar, maka terjadilah apa yang telah terjadi. Makanya kata Allah, kata Rasulullah SAW, seandainya Musa sabar, maka tentu Allah menceritakan kepada kita ilmu yang lebih banyak lagi dari apa yang dijelaskan dalam surah Al-Kahfi itu. Nah, hadza huwal ilmun nafi', inilah ilmu yang bermanfaat. Baik. Kemudian ada juga ilmu, dia pada dasarnya, pada dasar, hukumnya, hukum asalnya adalah ilmu yang bermanfaat, tapi bagi penuntutnya tidak bermanfaat. Apa ilmu tersebut? Ada ilmu yang tidak membawa dan tidak mewarnai perilaku dan sikap seorang. Makanya kata Al-Imam Ibn Rajab, وَقَدْ أَخْبَرَ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ أُوتُوا عِلْمًا وَلَمْ يَنْفَعْهُمْ عِلْمُهُمْ. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan juga tentang segolongan, ya, di mana mereka diberi ilmu, mendapatkan ilmu, tapi ilmu itu tidak bermanfaat bagi mereka. Dan ini ilmu nafi'un fi nafsihi walakin sahibuhu lam yantafi' bihi. Ini pada dasar ilmunya bermanfaat, tapi penuntutnya tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu itu, tidak mengamalkannya, sehingga ilmu tersebut tidak bermanfaat baginya. Makanya al-ilmu itu manafa', artinya ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu itu untuk tidak bermanfaat, sekalipun pada dasarnya ilmu itu bermanfaat, nafi', berbaik, tapi tidak memberikan manfaat pada penuntutnya, maka itu ilmu yang juga tidak menentangkan kebaikan. Itu seperti, ya, orang-orang, ya, Yahud diberi Taurat, mereka memikulnya, tapi mereka tidak tahu apa yang dipikul. Mereka diberi ilmu tapi tidak tahu apa yang, atau ilmu tersebut yang diamalkan mereka. Maka Allah menjelaskan tentang perumpamaan mereka itu adalah mathalul ladzina humilut tawrah, perumpamaan orang-orang yang diberi Taurat, yang memikul Taurat, las ilmu, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, ilmu. Kemudian lam yahmiluha, kemudian mereka tidak memikulnya, tidak mengamalkannya. Kama talil himar, seperti himar. Keledai. Ta'rifuna keledai? Nam himar. yahmilu asfara, dia memikul. So mungkin buku asfar dipikul, tapi dia tidak tahu apa isi buku tersebut. Nah, ini juga jangan sampai kita seperti ini. Terkadang dia beli buku banyak semua, tapi tidak pernah dibaca bukunya, tidak pernah diamalkan. Kan begitu. Memperbanyak buku-buku-buku kan begitu, tapi tidak pernah dibaca dan diamalkan. Ya, untuk perhiasan. Perhiasan almarinya atau rumahnya. Begitu orang masuk, Masya Allah, banyak sekali bukunya. Kan begitu. Atau orang-orang menuntut ilmu, belajar siang hari, malam siang belajar, saban hari belajar, tapi ternyata tidak tercermin, tidak terlihat dalam amalan dan juga dalam perilaku dan sikapnya. Ini termasuk orang-orang yang diberi ilmu tapi tidak mendapatkan manfaat dari ilmu tersebut. Nah, ini perumpamaan yang jelek tentunya, ya. Jangan kita seperti itu. Wa qala ta'ala, begitu juga orang-orang yang diberi ilmu tapi mana semakin rakus pada dunia. Ya. Jadi ilmu yang dipelajari malah untuk ambisi mencari pujian atau dunia, untuk mencari perhatian, untuk mencari perhatian manusia, mencari sanjungan dari manusia, mencari popularitas dan seterusnya. Itu dikatakan si fulan dai kondang, si fulan Masya Allah alim dan seterusnya. Ini juga ilmu yang tidak bermanfaat bagi pelakunya. Semakin berilmu malah semakin rakus pada dunia. Nah, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh wattaba'a hawa." Bacakan pada mereka tentang berita atau kabar orang-orang yang kami beri ilmu, diberi ayat-ayat Allah, ilmu, fansalakha minha, dia melepaskan diri dari ayat-ayat tersebut, dari ilmu tersebut. Jadi ilmu diberi bukan untuk diamalkan, malah ditinggalkan. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Nah, tatkala dia meninggalkan ilmu, maka syaitan mengikuti dia. Jadi setiap orang yang diberi ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya dan meninggalkan ilmu tersebut, maka syaitan yang akan mengikuti dia dan akan menggableng dia. Atba'u syaitan. Fakana minal ghawin, jelas orang yang ghawin, sesat, celaka. Sekiranya kami menginginkan kebaikan baginya, la rafa'na bihi ribiha, kami akan mengangkat derajatnya dengan ayat-ayat tadi. Ini menjelaskan bahwa ilmu itu pada dasarnya mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Kalau diamalkannya, tapi kalau tidak akan direndahkan oleh Allah. Inna Allah rafa'a bihadzal ilmi aqwaman wa wada'al akharin. Allah mengangkat dengan ilmu ini, dengan bihadzal Quran, kata Rasulullah SAW, itu aqwaman sebagian dan merendahkan sebagian. Dan orang yang diangkat Allah dengan Al-Quran itu orang yang mengamalkan Al-Quran. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak mengamalkannya, itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah jadi hujjah alaihi, bumerang bagi dia. Bukan menjadi dalil dan hujjah yang akan memperjuangkan dia di akhirat kelak. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Walakinnahu akhlada ila al-akan, tapi dia lebih memilih akhlad, yaitu merendah ke bumi. Artinya orang yang tidak mau mengangkat dirinya dengan keilmuan tadi, lebih menghinakan dirinya, merendahkan, menghinakan dirinya. Dan juga apa penyebabnya? Wattaba'a hawa, ini yang jadi mengikut hawa nafsu. Orang yang mengikut hawa nafsu itu adalah orang yang zalil, hina, rendah, dihinakan oleh Allah. Tapi orang menuntut ilmu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Adapun ittaba'a hawa, dia berilmu tapi ikut hawa nafsu. Ini yang dihinakan oleh Allah. Jika Allah menginginkan mengangkat dia, akan diangkat. Tapi mereka orang yang tidak mau menjadi orang yang mulia, yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi akhlada ilal ardh, terus menghinakan diri. Ya. Merendahkan diri ke bumi. Artinya merendahkan dirinya, tidak mau mulia, karena dia telah mengikuti hawa nafsunya. Khatir, mengikuti hawa nafsu bahaya. Jika kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, sungguh akan binasa dan hancur langit dan bumi. Kalau ittaba al-haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Jika kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, tentu akan binasa, hancur langit dan bumi. Nah. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa in ya'tihim aradun mithluhu ya'khuduh alam yu'khad 'alayhim mithaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allah illa al-haq wa darasu ma fihi wad darul akhiratu khairul ladzina yattaqun. Kemudian datang setelah mereka khalaf, itu yang generasi yang setelah mereka. Warithul kitab, mereka mewarisi kitab, yaitu ilmu kitab. Ya'khuduna arada hadzal adna, akan tapi mereka dengan ilmu tersebut sangat berambisi untuk mengambil ya materi atau dunia ini, kemewahan dunia ini, hadzal adna. Dunia yang hina ya kemewahannya, tidak ada nilai dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu dia bukan malah mencari kemuliaan, dia mencari dunia. Nah, kata Allah, wa yaqulun, dan seraya berkata, sayughfaru lana, akan diampuni dosa-dosa kita, tidak bermasalah. Ini kata mereka. Wa iyatihim aradu mithlu ya'khudhu. Jika datang pada mereka, ya, disuguhkan kepada mereka seperti itu juga dalam bentuk dunia, hal-hal yang hina di sisi Allah, itu mereka akan mengambilnya, ya'khudhu. Alam yu'akhadh alaihim, tidakkah telah diambil ya perjanjian alaihim mitsaqul kitab, telah menjanjikan pada para penuntut ilmu, para orang diberi ilmu untuk mengamalkan ilmunya, untuk menyampaikan ilmunya, menjelaskan pada manusia, dan untuk orang yang mulia menjadi orang yang mulia, tidak terlena dengan kehidupan dunia dan kemewahannya. An yu'alla yaqulu, yaitu agar mereka tidak berbicara, berkata atas nama Allah illal haq, kecuali dengan kebenaran. Ini para tulabul ilm, para penuntut ilmu diberi ilmu, beri kitab, itu hendaknya selalu berbicara, jangan menisbatkan suatu pada Allah, syariat, pada nabinya, kecuali al-haq. Adapun bersilat lidah, alimul lisan, berbicara, pandai memutarbalikkan fakta, ya, dan juga berargumentasi menggunakan dalil, tapi tidak paham dan tidak meyakini akan kebenaran dalil tadi. Ini orang-orang yang banyak menisbatkan hal itu kepada Allah, tapi itu adalah kebatilan. Di zaman sekarang ini banyak orang berbicara seperti itu. Ya. Menisbatkan suatu seolah-olah dia orang yang berilmu, membahas, membicara tentang ilmu, menjelaskan kebenaran, tapi pada dasarnya dia ingin menebarkan kesesatan. Ya. Allah taqulu 'ala Allah illa al-haq wa darasu ma fi, dan juga misal perjanjian yang telah diambil dari mereka atas mereka adalah wadara sumah, bila mempelajari apa yang ada pada kitab tersebut dan diamalkan, wadarul akhirah, sementara negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Jadi jangan kalian tertipu seharusnya dengan adanya ilmu, jangan terlena dengan dunia, jangan diambil kemewahan dunia dengan mengorbankan ilmu, tapi wadarul akhirah, cari ridha Allah, darul akhirah. Dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu hendaknya kita semakin cinta akhirat, ya, semakin terfokus untuk akhirat. Ya, bukan berarti kita meninggalkan ilmu dunia, tidak, tapi tidak tertipu dan tidak terlena dan tidak mempergunakan ilmu akhirat ini untuk sekedar mengejar dunia dan kemewahan, harta dan jabatan. Nah, itu jelas akhirat lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkan dia berdasarkan ilmu. Jadi beri ilmu tapi disesatkan oleh Allah. Hah? Disesatkan oleh Allah. Kenapa? Karena ilmu yang dipelajari, yang diberi, yang dia dapatkan tidak bermanfaat baginya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ala ta'wil man ta'awwala al-aya ala ilmin inda man adallahu Allah ala man adallahu. Naam. Inda man adallahu Allah. Ya, sesuai dengan ta'wil atau tafsiran ulama atau para ulama yang menafsirkan ayat ini, yaitu orang-orang yang mempunyai ilmu ilmu orang-orang yang punya tapi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah ada ilmu yang pada dasarnya bermanfaat tapi tidak bisa memberikan manfaat pada penuntutnya. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Baik. Itu ilmu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang disebutkan oleh Allah dalam konteks celaan, ya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amman ilmu alladhi dzakarahu Allah taala ala wajhati dzammi lahu fa qawluhu nعم fi sihir. Adapun ilmu yang disebutkan Allah dalam bentuk celaan, maka seperti ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu maksudnya juga ilmu tapi ilmu yang tidak bermanfaat, bahkan kekufuran. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari apa yang mencelakakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka, itu ilmu sihir. Wa laqad 'alimu laman ishtara ma lahu fil akhirati min khalaq, dan mereka telah mengetahui laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang-orang yang membeli ilmu sihir tersebut, ya, itu ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak ada bagian itu sama sekali bagi mereka di akhirat. Ini menjelaskan kufurnya para tukang sihir. Jadi di akhirat tidak ada sama sekali bagian bagi mereka. As-sahir kafir billahi azza wa jal. Sebab sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan surah Al-Baqarah, sebut ya Allah Subhanahu menjelaskan, "Wa ma yu'allimani min ahadin wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." وما يعلم وما أنزل الله على الملكين في بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. نعم. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di sini, ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Mereka mempelajari suatu yang mencelakakan mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Ilmu sihir. Jadi sihir itu baru akan bisa sahir, baru akan bisa melakukan sihir apabila dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bukanlah Sulaiman itu kafir, akan tapi syayatin yang telah kufur kepada Allah, mereka mengajarkan sihir, dan juga apa yang diturunkan Allah kepada dua malaikat Habil, jadi babi Harut wa Marut, itu fitnah. Jelas fitnah. Dan mereka mengatakan pada manusia, kami ini fitnah, maka janganlah kalian kufur. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi ilmu sihir ada ilmu yang tidak bermanfaat, ada itu suatu kekufuran. Yaitu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu yang tidak bermanfaat, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilmi wa haqqa bihim ma kanu yastahzi'un. Tatkala datang pada mereka para rasul dengan membawa bayyinat, penjelasan ayat-ayat Allah, ilmu yang dibawa oleh mereka, ilmu wahyu, mereka gembira, sombong dengan apa yang ada pada mereka. Farihu bima indahum minal ilm. Ilmu yang mereka miliki, sombong mereka. Padahal ilmunya tidak ada manfaatnya. Datang seorang talibul ilmi, mengajarkan ilmu agama, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, orang-orang yang tidak punya ilmu ini sombong dengan ilmu yang mereka miliki, ilmu keduniaan, ilmu-ilmu umum ini sombong. Farihu bima indahum minal ilm. Atau mungkin ilmu-ilmu mujarabat yang mereka miliki, ilmu hitam, masa sombong. Nah, padahal ilmu tidak bermanfaat. Kemudian wa haqa bihim ma kanu bistahzi'un, dan telah meliputi mereka, ya, sesuatu yang disebabkan apa yang mereka berolok-olokkan. Jadi kadang berolok-olok mereka, seolah-olah mereka orang yang berilmu, orang yang alim, padahal ilmunya ini tidak bermanfaat. Nah, sikap mereka berolok-olok itu akan, ya, menyebabkan mereka celaka. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini juga kita melihat sebagian orang-orang yang menekuni ilmu-ilmu umum. Begitu melihat orang-orang mempelajari ilmu agama, ya, itu seolah-olah menghinakan mereka, ya, merendahkan mereka dengan segala kesombongannya, bangga dengan ilmu-ilmu yang mereka pelajari, ahli ini, ahli itu, dan seterusnya. Nah, disiplin ilmu yang mereka pelajari. Tarihu bima indahum, padahal ilmu tidak bermanfaat. Dan jelas yang dimaksud ilmu tidak dalam konteks ukhrawi, ya, mungkin secara dunia bermanfaat bagi mereka, tapi kalau akhirat tidak bermanfaat untuk akhiratnya, apalah arti manfaat dunia ini kalau tidak membawa kepada kebaikan pada akhirat. Naam. Baik, begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui dari kehidupan yang nyata, yang zahir dari kehidupan dunia ini. Ilmu-ilmu teknologi, penemuan-penemuan ahli teknologi dunia barat itu, sehingga masyarakat muslimin terpikau dengan, tertipu, terlena, bangga, dan merasa, ya, begitu juga takkan mereka pun menemukan ilmu-ilmu yang seperti teknologi, penemuan-penemuan kontemporer seperti itu, merasa bangga. Padahal itu masalah hal-hal yang zahir di dunia saja mereka ketahui. Tentang akhirat mereka lalai, tidak mengetahui sama sekali. Itulah orang-orang yang hanya mencukupi dalam masalah ilmu, masalah dunia saja. Ahli dalam kedokteran, ahli dalam fisika, matematik, biologi. Tapi kalau bicara tentang agama, solatnya tidak benar. Atau mungkin berwudunya tidak bisa. Dia seorang muslim katanya. Nah, oleh karenanya tatkala ilmu-ilmu penemuan, ilmu-ilmu teknologi seperti itu, tatkala tidak membawa pada ketaatan pada Allah dan tidak menambah keimanan pada Allah, maka itu jelas orang yang paling sengsara. Seharusnya dengan penemuan-penemuan ilmu teknologi zaman sekarang ini, itu orang semakin bertambah keimanannya. Tatkala mereka dengan melihat dengan satelit misalnya, bisa melihat galaksi-galaksi, memoto sebagian galaksi yang ada. Penemuan demi penemuan, bagaimana juga penciptaan atau manusia dengan ilmu kedokteran, ya, terus mereka mengkaji dan menggali, itu seharusnya menambah keyakinan, keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang tidak beriman, beriman kepada Allah, sebab tidak akan mungkin hal itu terjadi begitu saja, pasti ada yang menciptakannya. Tapi sebaliknya mereka bangga dengan penemuan-penemuan seperti itu, sementara kata Allah, wahum anil akhirati ghafilun. Mereka lalai, tidak mengenal sama sekali akhirat. Bahkan sebagian kita katakan tadi, jangankan sholat, mungkin berwudunya tidak tahu, cara bersucinya tidak tahu. Ini jelas, ini ilmu yang tercela. Akan tapi jika seorang muslim mempelajari ilmu agama, bagi akidah, mengetahui kewajibannya, kemudian kaum muslimin membutuhkan ahli kedokteran, ahli dalam ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, naam, bermanfaat bagi dia dan juga kaum muslimin. Insya Allah dia berpahala kena niat baik itu. Tapi agama tidak pelajari, akidah tidak tahu. Sementara yang pelajari pertama sekali ilmu agama, ilmu umum, ilmu dunia, maka ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى علم وإلى غير إلى نافع وإلى غير نافع والاستعاذة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. Oleh karena itu terdapat juga dalam sunnah pembagian ilmu pada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, dan berselindung, ya, pada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat dan meminta ilmu yang bermanfaat, memohon ilmu yang bermanfaat. Nah, terdapat dalam sunnah pembagian ilmu yang seperti itu. Fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, An Zaid bin Arqam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Dari Zaid bin Arqam bahwasanya Nabi SAW berkata, bersabda, ya Allah, sungguhnya aku berselindung padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, puas. Wa min da'watin la yustajabullah, dan doa yang tidak dikabulkan. Ini hendaknya doa ini kita hafal dan sering dibaca, ya, waktu pagi hari dan di sore hari, di tempat-tempat yang mustajabah, apalagi para penuntut ilmu. Sebab kalau kita hanya mengandalkan kepintaran dan keahlian kita masing-masing tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sangat jauh dari ilmu tersebut. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan pada kita bahwasanya ilmu yang dicari ilmu yang bermanfaat dan berselindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berselindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian dari hati yang tidak pernah khusyuk. Ya, dikarenakan hati yang tidak pernah khusyuk itu qaswatul qulub, karena hati yang keras. Al-Imam Ibnu Rajab mempunyai kitab risalah yang bagus, yaitu Dhammi Qaswatul Qalb, celaan terhadap hati yang keras. Itu punya risalah bagus dibaca. Apa saja yang mendatangkan hati, kenapa menjadi hati keras, yang menyebabkan yang konsekuensinya hati tidak akan pernah khusyuk dan luluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perlu untuk kita baca, atau para thullabul ilmi membaca terusus, tapi banyaknya penyakit hati yang telah mengotori hati kita. Nah, bagaimana kita membersihkan jiwa agar hati menjadi khusyuk? Itu ada kiat-kiatnya yang perlu dibaca di para penuntut ilmu untuk disampaikan pada masyarakat dan orang yang dicintainya. Baik, wa nafsin la tashba, nafsu, jiwa yang tidak pernah kenyang dan puas. Mengkata Rasulullah SAW, Ibnu Adam, cucu Nabi Adam ini, ya, kita semua manusia ini memang tidak akan pernah puas dari dunia sampai mulutnya itu dipenuhi oleh tanah. Artinya, kalau sudah tanah mengisi mulut mereka, artinya telah mati dan meninggal, dan mereka telah dikuburkan, sampai itu baru apa, puas. Sehingga Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis yang lain, "Lau kana li ibni Adam wadiyan, lam taqa thalitha." Kalau mempunyai dua gudang, ya, wadi itu kan lembah gitu ya, emas kekayaan dunia ini. Kalau kita namakan saja gudang lah, dua gudang emas, itu akan mencari yang ketiga. Artinya kalau dia mempunyai tiga gudang, akan mencari yang keempat, begitu seterusnya, tidak pernah kenyang. Nah, oleh karenanya jiwa yang qanaah, yang merasa cukup dengan pemberian, itulah jiwa yang tenang dan tenteram. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan ada tiga perkara yang apabila dimiliki seseorang, tatkala dia bangun pagi, dia itu akan seolah-olah memiliki dunia dengan segala isinya. Man asbaha aminan fi sirbihi, naam, mu'afan fi badani, yajidu quta yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di waktu bangun pagi itu sehat badannya, fisiknya, kemudian selamat atau aman dalam perjalanannya, keadaannya aman, kemudian mendapatkan sesuatu yang ada, yang bisa dia cicipi, dia makan pada hari itu, dia dan keluarganya, maka inilah orang yang seolah-olah dunia telah dimilikinya. Ini hadis merupakan aslu fil qanaah, ya, bukan landasan utama yang jadikan sebagai dalil untuk motivasi kita atau motivator kita untuk qanaah dalam hidup ini. Jadi tidak berlari di bawah atau di belakang, ya, keinginan nafsu, syahwat, dan nafsu jiwa yang tidak pernah kenyang dan puas, dan doa yang tidak dikabulkan, na'udzubillah min dzalik, doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal silahul mu'min doa, kalau doa yang tidak dikabulkan, kebaikan apa yang akan kita dapatkan? Nah, perbaiki makanan, minuman, pakaian, gizi, maka tustajab da'watuna. Juga jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Da'autu falam yustajab li. Itu orang-orang yang tergesa-gesa dalam beribadah. Yusta'jil. Saya telah berdoa, tapi belum juga dikabulkan. Itu tidak akan terima doa yang seperti itu. Kemudian juga hati yang lahin, sahin, yang lalai. Kemudian makanan dan minuman yang tidak halal. Yaitu dalam hadis yang antum baca semua, bahwasanya dalam sebuah hadis, rajul yutilus safar ash'at aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab ya rab walakin mat'amu haram wa mashrabu haram wa ghudiya bil haram fa anna istajabuna fa anna istajabuna. Seorang berjalan jauh dengan keadaan berdebu, rambut yang tidak tersisir, keadaan posisi seorang hamba yang sangat diperhatikan oleh Allah. Tatkala dia berdoa seperti itu biasanya dikabulkan oleh Allah. Tapi ternyata makanannya haram, pakaiannya haram, gizi yang dimakan haram. Nah, bagaimana Allah akan mengabulkan? Nauzubillah min dzalik. Kemudian wa kharrajahu ahlus sunnah min wujuhin muta'addidah 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi ba'dihā, dan juga dikeluarkan oleh ahlus sunnah, ya, Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dari jalur yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sebagian riwayatnya wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar yang dikabulkan. Wa fi ba'dihā a'udzubika min ha'ula'il arba, dan sebagai riwayat jelaskan aku berlindung pada engkau ya Allah dari keempat perkara tersebut. Apa itu? Pertama, ilmu yang tidak bermanfaat. Kedua, hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, jiwa yang tidak pernah puas. Dan juga yang keempat, doa yang tidak dikabulkan. Dan Imam An-Nasa'i wa kharaja An-Nasa'i min hadithi Jabir anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Dan dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Nasa'i dalam hadis Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma inni, ya Allah, aku memohon pada Engkau ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzu bika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung pada Engkau ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis ini Rasulullah membagi ilmu pada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa kharraja Ibnu Majah wa lafzuhu, dan lafaznya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu ilman nafi'an wa ta'awadu billahi min ilmin la yanfa'. Memohonlah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah dengan Allah atau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi dalam hadis ini terbagi ilmu kepada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Wa kharrajahu Tirmidzi, dan juga dikeluarkan oleh Tirmidzi dari hadis Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, infa'ni bima 'allamtani, berikanlah manfaat ya terhadap ilmu yang kamu ajar, engkau ajarkan padaku. Jadi bukan sekedar ilmu saja yang kita minta, tapi kemanfaatan dari ilmu tadi. Yaitu dengan Allah membimbing seseorang untuk mengamalkan ilmunya. Jadi kita meminta ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa'allimni ma yanfa'uni, dan ajarkan padaku apa yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ini hendaknya thullabul ilm yang berdoa ya, untuk meminta ilmu yang bermanfaat dan dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi makanya para ulama, ilmu itu manfaat, al ilmu manfaat, pada dasarnya hakikat ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW meminta ilmu yang bermanfaat, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar banyaknya kita, banyaknya riwayat atau perbendaharaan ilmu kita, ya, luasnya cakrawala kita, perbendaharaan ilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat juga tidak ada artinya. Maka kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan juga agar menambahkan ilmu kita itu ilmu yang bermanfaat. Wazidni ilma, dan inilah juga yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa dia merupakan makna dari perintah Allah atau aplikasi dari perintah Allah wa qur rabbi zidni ilma. Di sini Rasulullah meminta menambah atau tambahan dalam ilmu. Wa kharaja An-Nasa'i min hadis Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, dan juga dikeluarkan Nasa'i dari hadis Anas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Ya Allah, aku memohon infa'ni, berikanlah kemanfaatan, manfaat terhadap ilmu yang kau ajarkan padaku, dan juga ajarkanlah padaku apa yang bermanfaat, atau ilmu yang bermanfaat bagiku, dan berikanlah padaku ilmu yang insyaAllah bermanfaat bagiku. Nah, baik. Kemudian ini Imam Ibnu Rajab masih menjelaskan tentang pembagian ilmu yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Wa kharaja Ibnu Umayyah min hadits Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman fa rubba imanin ghairu da'im was'aluka ilman nafi'an fa rubba ilmin ghairu nafi'in. Dan dikeluarkan oleh Abi Nu'aim hadis Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, kami meminta, memohon padamu imanan daiman, iman yang istiqamah, yang selalu ya, senantiasa dalam keadaan iman. Farubba imanin ghairu daim. Dan terkadang iman tapi tidak ghairu daim, tidak istiqamah. Was'aluka ilman nafi'an, dan juga kumohon padamu ilmu yang bermanfaat, dan terkadang ilmu itu ada yang tidak bermanfaat. Hadis ini sekalipun ya apa namanya, ini tahqiq dalam kitab ini menjelaskan ya, tidak ditemukan dalam hilya. Ala kulli hal, hadis ini ya menjelaskan pada kita ada ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Wa kharaja Abu Dawud min hadis Buraidah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna min al-bayani sihra wa inna min al-ilmi jahla. Abu Daud meriwayatkan dari hadis Buraidah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara al-bayan, penjelasan itu sihir. Wa inna min al-ilmi jahla, dan di antara ilmu adalah ada kebodohan. Di antara sebagian itu ada kebodohan, merupakan kebodohan. Apa maksudnya? Di antara penjelasan adalah sihir. Nah, kadang orang terpikau, terlena dengan penjelasan seseorang. Ini sihrul bayan. Jadi penjelasan bayan dengan cara penyampaian yang bagus, ya, redaksi yang bagus, ungkapan yang bagus, dan caranya itu terkadang terpikau, terlena, tidak sadar, dan digiring pada perkara-perkara yang seperti itu. Maka minal bayan la sihra, ada seperti itu. Nah, wa inna minal ilmi jahla, dan di antara sebagian itu ada merupakan kebodohan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya apa? Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Wa anna Sa'sa'ah bin Sauhan fassara qawlah. Sa'sa'ah bin Sauhan menjelaskan makna qawla inna minal ilmi jahla. Bahwasanya di antara ilmi itu ada hal yang merupakan kebodohan, atau kebodohan ya, minal ilmi, jadi bukan seluruhnya minal ilm. Ya. Ini min at-tabi'iyah, dari sebagian, jadi bukan seluruh ilmu. Nah, apa maksudnya? Sementara ilmu itu bermanfaat, ilmu itu ya ilmu, kenapa di antara sebagian itu ada kebodohan? Apa maksudnya? Maksudnya kata beliau, itu Sa'sa'ah bin Sauhan menjelaskan, ayyatakallafal alim ila ilmihi ma la ya'lamu wa yajhaluhu dhalik. Di mana seorang yatakallaf, berusaha memaksakan diri ya untuk mengetahui sesuatu yang ia tidak mengetahuinya, sehingga dia apa? Yajhaluhu. Ya, pada dasarnya dia juga tidak mampu mengetahuinya. Jadi tidak mampu, bukan keahlian dia, tapi berusaha untuk memaksakan diri untuk apa? Mengetahui dan mempelajari. Ya, pada dasarnya juga dia tidak akan mengetahuinya. Faya jahaluhu dhalik. Ini takalluf. Tidak ahlinya, tapi berusaha atau berlagak pintar, berusaha memaksakan. Yang dia tidak ahli dalam hal itu, maka pada dasarnya juga dia tidak akan mengetahui, dia akan jahil. Itu persi yang pertama tentang maknanya. Wa yufassar aidha, dan juga ditafsirkan makna inna minal ilmi jahla itu juga bi anna al-ilma alladhi yadurru wa la yanfa' jahlun, bahwa ilmu yang mencelakakan, yang mendatangkan kebatilan, yang mendatangkan kemudaratan, tidak bermanfaat dan tidak bermanfaat, itu jahlun. Jadi ilmu yang tidak mendatangkan kebaikan, bahkan menimbulkan kerusakan, mendatangkan kemudaratan, maka itu jahlun, kebodohan. Maka sebagaimana kata sebagian para ilmu, manafa. Ilmu itu apa yang bermanfaat? Berarti kalau tidak bermanfaat itu satu kejahilan, bukanlah ilmu. Karena jahla bihi khairun min al-ilmi bihi. Karena tidak mengetahui sesuatu yang tidak mengetahui sesuatu yang mendatangkan kemudaratan dan tidak bermanfaat itu, kita tidak mengetahui itu suatu ilmu. Sebab dia tidak bermanfaat. Kalau kita ketahui malah mendatangkan kemudaratan. Berarti tidak mengetahui hal itu suatu ilmu. Itu maksudnya. Khairun minal ilmi bihi, lebih baik daripada mengetahuinya. Kenapa? Sebab mengetahui tidak bermanfaat. Mempelajari tidak bermanfaat. Jadi kita tidak mengetahuinya lebih baik daripada mengetahuinya. Karena ilmu yang tidak mendatangkan manfaat bahkan menimbulkan kemudaratan dan atau kerusakan. Baik. Fa idza kana al-jahlu bihi khairan, jika kejahilan ya tidak mengetahuinya lebih baik daripada mengetahuinya, fa huwa syarrun minal jahal, tentu itu lebih jelek lagi dari kebodohan. Paham tuh? Hah? Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan mendatangkan kemudaratan, maka jelas itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Maka kita jauh dari yang seperti itu. Dan tidak mengetahuinya lebih baik daripada mengetahuinya. Baik. Nah, kemudian jika tidak mengetahuinya lebih baik daripada mengetahuinya, tentu itu lebih jelek daripada tidak. Apa? Daripada tidak mengetahuinya. Jadi, jahil itu suatu kejelekan. Tapi ini lebih jahil, lebih jelek lagi dari kejahilan. Paham itu? Itu maksud dari inna minal bayani jahla. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Wa hadza kasihir, ini seperti ilmu sihir. Tidak ada manfaatnya, mendatangkan kemudaratan. Maka mempelajari ilmu sihir tidak ada kebaikannya dan tidak mempelajari suatu ilmu. Karena selamat gitu. Nah. Wa ghairuhu min al-ulum al-mudhirrah fi ad-din aw ad-dunya, juga ilmu-ilmu yang lain, keilmuan yang lain yang tidak bermanfaat baik dalam urusan agama dan juga dalam masalah dunia. Ya, akan jelaskan nanti ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dalam agama, ya. Naam. Seperti dalam dunia juga, ilmu keduniaan. Orang menghabiskan waktunya sampai menjadi menyandang gelar akademi profesor dalam masalah musik. Apa manfaatnya? Ya, ahli dalam musik. Ahli dalam apa namanya, fotografer, apa namanya itu? Ya, hah? Ya, sampai dipelajari sampai jenjang S3 untuk pelajari masalah ini, apa manfaatnya? Apalagi mahal masalah dunia, tapi apa umurnya habis untuk hal seperti itu? Ya, jadi ilmu-ilmu yang tidak, kemudian ilmu juga ahli dalam sampai dipelajari ilmu sampai jenjang paling tinggi masalah tarian misalnya, dalam kesenian. Apa manfaatnya? Ya. Ini kita ini menjadi, dalam hidup ini terus menjadi penyanyi atau menjadi apa? Ahli seni gitu-gitu. Tidak ada manfaatnya. Itu dunia tidak ada manfaatnya. Pada dasarnya umurnya habis, waktunya habis. Sekalipun orang-orang yang mengatakan itu ada manfaatnya, karena banyak pulusnya katanya. Ya. Na'udzubillah. Apalagi dalam agama. Jadi umurnya habis untuk hal-hal yang seperti itu, tidak ada manfaatnya. Baik, waqad ruya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam tafsiru ba'dil ulum allati la tanfa, dan telah diriwayatkan dari Nabi SAW tafsiran, penjelasan tentang sebagian ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Fa fi marasil Abi Daud, ya, dan mursal Abi Daud, ada kitab Marasil Abi Daud, ya. Mursal itu adalah tabi'in menisbatkan sebuah riwayat pada Nabi SAW. Ya. An Zaid bin Aslam qala qila ya Rasulullah, dari Zaid bin Aslam qala, dia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma a'lamu fulan, Qala bima? Qalu bi ansabin nas. Qala ilmun la yanfa wa jahalatun la tadur. Alangkah berilmunya ya fulan si anu itu, si fulan itu. Qala bima? Tentang apa? Bi ansabin nas, tentang nasab, nas, tentang keturunan, ilmu nasab. Nah, itu jelaskan nanti tentang ilmu nasab, apakah itu tercela secara mutlak atau dalam atau hanya nisbi atau dalam relatif. Ya. Qal ilmun la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat tapi kejahilan yang tidak memudaratkan atau merusak. Ini juga hadis ini ya, bagaimana bukan ya sahih dari Rasulullah SAW, jelas marasil ya. Hadis marasil yang tabi'in menisbarkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di sini Ibnu Rajab menjelaskan bahwasanya kharajahu Abu Nu'aim fi kitab Riyadil Muta'allimin min hadis Baqiyah bin an Ibnu Jurayj. Ya, Baqiyah yang Sarawi yang mudallis ma'ruf ya. Mudallisnya mentadlis bukan dari rawi yang thiqah. Ali bin Jurayd an Atha an Abi Hurairah marfu'an wa fihi innahum qalu a'lamun nas bi ansabil arab wa a'lamun nas bi syi'r wa bima ikhtalafat fihi fihi al arab wa zada fi akhirih al ilmu thalatha ma khalahunna fa huwa fadlun ayatun muhkama aw sunnatun qa'imah aw faridatun adila wa hadha al isnad la yashih wa baqiya dallasahu an ghairi thiqah. Dikeluarkan oleh Al Abu Nu'aim dalam kitab Riyadul Muta'allimin dari hadis Baqiyah an Ibnu Jurayd an Atha an Abi Hurairah marfu'an disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi dalam riwayat tersebut innahum qalu mereka mengatakan a'lamun nasi bi ansabil arab, ala orang yang paling mengetahui tentang nasab-nasabnya keturunan orang Arab. Wa alamun nas bi syair, dan juga yang paling tahu tentang syair, syair-syair ya. Wa bima ikhtalaf bihi al-Arab, dan juga apa yang diperselisihkan oleh orang-orang Arab. Wa zada fi akhirih, dan di akhir riwayat tersebut yaitu ya ilmu thalatha, ilmu itu ada tiga macam, ma khalahunna fadl. Selebihnya itu fadlnya kelebihan. Suatu yang merupakan kelebihan, bukanlah suatu keutamaan atau hal yang sangat diutamakan. Ayatul muhkama, ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, yang nyata, dan juga au sunnah qa'imah atau sunnah yang diamalkan, au faridatun adil atau suatu kewajiban yang adil. Ya. Tapi hadis ini sanadnya tidak sahih kata Imam Ibnu Rajab karena Baqiyah telah tadlis min ghairi thiqah. Jadi dia dalam riwayatnya menggugurkan sebagian perawi, tapi itu bukan dari perawi yang thiqah, ya, min ghairi thiqah. Baik, hadis ini jelas dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab adalah sebagai penjelasan. Jadi Imam Ibnu Rajab ini salah satu metode Imam Ibnu Rajab dalam kitab-kitabnya. Jadi mungkin antum nanti akan membaca kitab Ibnu Rajab. Terkadang beliau setelah menyampaikan hadis ayat-ayat dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian ingin ya menyebutkan sebagian riwayat-riwayat yang beliau ketahui ya dari riwayat, sekalipun riwayatnya tidak sahih, tapi beliau menjelaskan bahwa itu tidak sahih. Jadi bukan sebagai landasan utama untuk menjelaskan tentang perkara yang diutarakan dia, tidak. Sebab dengan dalil Al-Quran dan Sunnah terjelas, tapi ingin sebagaimana istilah bahasa Arab yusta'naf bihi, ingin mempertegas, ingin memperkuat kemungkinan dalam riwayat seperti itu ada makna-makna yang bisa disampaikan seperti itu. Akan tapi riwayat yang terakhir ini al-ilmu thalatha itu kata beliau telah diriwayatkan wa fi akhirul hadis. Hadis potongan hadis ya, yang terakhir dari hadis tersebut al-ilmu thalatha dan selebihnya adalah fadl itu kelebihan saja. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Abdullah bin Amr bin Al-As marfu'an al-ilmu thalatha ma siwa dhalika fa huwa fadlun ayatun muhkama aw sunnatun qa'imah aw faridatun adila. kan, tapi juga sanadnya fihi dha'f. Wa fi isnadi Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi wa fihi dha'fun masyhur. Nah, tadi marasil ya, sekarang merupakan hadis yang marfu' tapi juga hadisnya dhaif. Ilmu itu kata beliau ada tiga, selain itu adalah fawa fadl, hanya kelebihan saja ya. Ayatun muhkamah atau sunnah qa'imah, ayat yang muhkam, yang jelas, yang nyata, tidak ada samar-samarnya ya. Wa sunnatun qa'imah, yang sunnah yang qa'imah, yang tegak, yang berdiri, yang diamalkan, atau faridatun adila, atau suatu ibadah atau kewajiban yang adil, tidak ada dalamnya hal-hal yang mengundang makna kezaliman. Baik, dalam hadis ini juga riwayatnya Abdurrahman bin Ziyad al-Ifriqi, yaitu dha'fun masyhur. Nah. Akan tapi masalah ansabul Arab akan dijelaskan oleh al-Imam Ibnu Qayyim, hukum mempelajari nasab, ya, keturunan. Ya, silsilah, ya, silsilah keturunan tadi, bagaimana hukum mempelajarinya? Itu akan dijelaskan oleh beliau. Tapi untuk season pertama ini karena waktunya telah habis, maka kita cukupkan sampai di sini insyaallah.